apa benar pembayaran atau pembelian makanan pokok seperti beras gandum harus cash, tidak boleh utang atau nyicil? Tidak benar. Kalau kita membeli dengan uang, ya. Tapi kalau antum beras dengan beras, nah ini menurut sebagian ulama tidak boleh utang, karena itu mengandung unsur riba kalau seperti itu. Ini menurut sebagian fuqaha terkait beras. Tapi sudah kita di luar beras. Misalnya gandum yang jelas disebut oleh Nabi. Karena kalau beras itu dikiaskan kepada gandum atau kurma. Sekarang biar jelas, sudah yang tanpa kias tapi nas dari Nabi. Gandum. Kalau antum beli gandum dengan gandum, ya saya ambil gandum ini 1 kilo. Nanti saya ganti dengan gandum seminggu lagi. Ah, ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau antum mengatakan saya beli gandum ini 1 kilo, saya bayar seminggu lagi. Ya, dengan uang rupiah. Ah, itu boleh. Ya. Begitu ya. Jadi yang disebut oleh Nabi SAW sebagai harta yang masuk padanya praktek-praktek riba itu dibagi menjadi 2 golongan besar, emas perak, kemudian yang lain apa, kurma, gandum, garam, itu golongan kedua. Antara golongan pertama dan kedua itu boleh beda ukuran, boleh beda waktu. Tapi kalau golongan pertama dengan golongan pertama, emas dan perak, harus sama waktunya. Tidak boleh utang. Emas dan perak harus kontan. Boleh berbeda ukuran. Ya. Misalnya juga tadi garam dengan apa, gandum. Ya. Juga harus satu waktu. Tidak boleh beda waktu. Tapi boleh beda ukuran. Tapi kalau golongan pertama emas perak dengan gandum, dengan kurma, dengan garam, boleh beda waktu, boleh beda ukuran. Begitu ya.